Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif qawluhu wa mudhari'un. Berkata penulis dan perkataan beliau dan fi'il mudhari'. Wa yu'rafu bilam. Diketahui dengan lam. Wa iftitahuhu biharfin min hurufi na'aitu. Dan fi'il mudhari' itu diawali dengan salah satu huruf dari huruf-huruf dari kata na'aitu. Nahwu, naqumu, wa aqumu, wa yaqumu, wa taqumu. Ini adalah pembahasan tentang tanda fi'il mudhari'. Qala al-mu'allif, hadzal qismu tsalitsu min aqsamil fi'li. Ini adalah jenis ketiga dari jenis-jenis fi'il. Wa huwal fi'lul mudhari'u, yaitu fi'il mudhari'. Wa qawluhu wa mudhari'un ma'tufun 'ala qawlihi madin kama taqaddama. Dan perkataan Ibnu Hisham wa mudhari'un ini adalah ma'tuf kepada kata madin kama taqaddama sebagaimana telah lewat. Qala al-mu'allif wal fi'lul mudhari'u kalimatun tadullu 'ala hadatsin wa zamanin sholihin lil hali wal istiqbali. Fi'il mudhari' adalah sebuah kata yang menunjukkan satu peristiwa dan waktu yang bisa bermakna hal sekarang wal istiqbal dan yang akan datang. Jadi fi'il mudhari' adalah sebuah kata yang menunjukkan satu peristiwa dan sekaligus di situ terdapat keterangan waktu peristiwa itu terjadi, bisa sekarang, bisa yang akan datang. Nahwu, contohnya yafhamul mujiddu ad-darsa. Orang yang sungguh-sungguh itu paham pelajaran tersebut. Fayafhamu, maka kata yafhamu kalimatun tadulu ala ma'nan wahwal fahmu. Kata yafhamu ini adalah sebuah kata yang menunjukkan satu pengertian, yaitu paham. Jadi dia memiliki makna yaitu paham. Wa ala zamanin solihin lil hali wal istiqbali. Dan juga yafhamu ini menunjukkan waktu yang bisa maknanya itu sekarang atau yang akan datang. Maka bisa diterjemahkan yafhamul mujiddu ad-darsa, orang yang sungguh-sungguh itu sedang memahami sebuah pelajaran. Atau orang yang sungguh-sungguh itu akan memahami pelajaran tersebut. Jadi yafhamu ini sekali lagi memiliki arti paham, sebuah kejadian itu memahami, dan juga menerangkan atau terdapat padanya keterangan waktu kapan terjadinya peristiwa memahami itu, yaitu bisa sekarang, bisa yang akan datang. Ini tentang definisi fi'il mudhari'. Qala al-mu'allif wal fi'lul mudhari'u lahu 'alamatun wahidatun. Dan fi'il mudhari' memiliki satu tanda. Tumayyizuhu 'anil madi wal amri, yang membedakan dia dengan fi'il madi dan amr. Wa hiya sihhatu dukhuli lam 'alaihi, yaitu bisa masuk kata atau huruf lam kepada kata tersebut. Nahwu, contohnya lam aqsir biwajibi. Aqsir ini fi'il mudhari' karena didahului oleh huruf lam. Di footnote-nya penulis mengatakan hadza 'ala ma dzakara ibnu hisyamin rahimahullah. Ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. yaitu perkataan penulis bahwasanya fi'il mudhari' memiliki satu tanda, karena di matannya, di matan qatrun nada, Ibnu Hisham hanya menyebutkan satu tanda, yaitu kemasukan lam. Wa inna maqtasara 'alaiha, dan Ibnu Hisham mencukupi tanda fi'il mudhari' dengan bisa dimasuki lam, li'annaha ashharu awamilihi, karena ini adalah amil yang paling terkenal. Wa min anfa'i alamatihi, dan termasuk dari tanda-tanda fi'il mudhari yang paling bermanfaat. Jadi makanya Ibnu Hisham mencukupkan diri menyebutkan satu tanda fi'il mudhari, yaitu kemasukan lam. Wa mimma yumayyizu bihil mudhari'a dukhulu harfi tanfisi, dan di antara tanda yang bisa membedakan fi'il mudhari' dengan yang lain adalah dia dimasuki huruf tanfis, ai al-istiqbali. Huruf tanfis maksudnya adalah huruf yang menunjukkan akan, kasaufa, seperti kata saufa. Nahwu contohnya, saufa azuruka insyaallahu. Nah, azuru ini fi'il mudhari karena didahului oleh huruf saufa yang maknanya akan. Jadi artinya saufa azuruka insyaallah, aku akan mengunjungi engkau insyaallah. Wa kadza dukhulul lami au la talabiyataini, atau demikian juga tanda fi'il mudhari, di antara tanda fi'il mudhari yang membedakan dia dengan fi'il yang lain, dia bisa dimasuki lam atau la yang talabiyah, la yang la, lam atau la yang menunjukkan tuntutan atau permintaan. Wa sayati insyaallahu fi i'rabil fi'li, dan ini insyaallah akan datang di pembahasan i'rab fi'il. Nah, ini alasan kenapa Ibnu Hisham hanya menyebutkan satu tanda di matan qatrun nada untuk fi'il mudhari. Padahal sebenarnya untuk fi'il mudhari ada lebih dari satu tanda sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di footnote. Kemudian penulis mengatakan wa qauluhu waftitahuhu biharfin min na'aitu, dan perkataan Ibnu Hisham pembukaan fi'il mudhari adalah dengan huruf dari kata na'aitu, yaitu huruf nun, hamzah, ya dan ta. Qala al-mu'allif hadza fihi bayanun, ini padanya terdapat keterangan, anal mudhari'a yubda'u bi ahadi hadhihi al-ahrufi al-arba'ati, bahwasanya fi'il mudhari itu pasti diawali dengan salah satu huruf dari huruf-huruf yang empat ini, nun, hamzah, ya atau ta. Walaisal maqsudu anna hadhihi alamatun tsaniyatun lil mudhari'i, dan beliau tidaklah memaksudkan bahwasanya ini adalah tanda kedua dari fi'il mudhari. Li'anna hadzal ahrufa tujadu fil fi'lin madhi, karena huruf-huruf ini juga didapati di fi'il madhi. Naam, huruf nun, hamzah, ya dan ta. Fayakunu qawluhu waft iftitahuhu mubtada'an, sehingga perkataan Ibnu Hisham iftitahuhu adalah mubtada, wa biharfin khobarahu, dan biharfin adalah khobarnya. Nah, jadi bukan ma'tuf. Nah, bukan ma'tuf kepada lam. Nah, wa mudhari'un wa yu'rafu bilam. Waftitahuhu, makanya dibaca marfu. Iftitahu, Ini mubtada. Wawu di sini wawu ibtida. Nah, jadi tidak dimatufkan kepada kata lam. Nah, wa makna na'aitu dan makna dari na'aitu adalah ba'udtu, aku menjauh. Nah, na'aitu maknanya ba'udtu. Walau abbara bi anaitu bimana adraktu lakana aula. Seandainya Ibn Hisham mengungkapkan dengan kalimat anaitu yang maknanya adalah adraktu, aku mencapainya atau aku dekat, lakana aula, maka ini lebih utama. Ini menurut penulis. Nah, beliau melanjutkan, wa syartu dukhuliha 'alal mudhari'i an takuna al-hamzatu lil mutakallimi. Dan syarat huruf-huruf ini masuk kepada fil mudhari' bahwa hamzah adalah untuk mutakallim. Hamzah ini untuk menunjukkan pembicara. Nahwu contohnya aqumu. Nah, jadi hamzah di sini, huruf hamzah menunjukkan pembicara. Berarti aku, aqumu, aku sedang atau akan berdiri. Bi khilafi hamzati akroma, beda dengan hamzah yang ada pada kata akroma. Falaisat lil mutakallimi, ini bukanlah untuk mutakallim. Jadi hamzah pada kata akroma beda dengan hamzah yang ada pada kata aqumu. Nah, kalau pada kata aqumu ini untuk mutakallim, berarti untuk menunjukkan yang berbicara, aku berarti. Kalau pada kata akroma, hamzah pada kata akroma bukan untuk menunjukkan aku, bukan untuk menunjukkan mutakallim. Bal hiya li ta'diyati, bahkan akroma di sini hamzahnya ini untuk ta'diyah. Ta'diyah itu artinya fi'il menjadi butuh objek. Jadi fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek. Fal fi'lu madin, maka fi'il akroma adalah fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Nah, wa an takuna nunu lil mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Dan nun syarat dia masuk kepada fi'il mudhari ini menunjukkan pembicara beserta yang lain. Jadi maknanya kami. Au al-mu'adzim, al-mu'adzimi, al-mu'adzimi nafsahu, antau untuk menunjukkan mutakallim satu orang tapi untuk mengagungkan dirinya sendiri. Nah, jadi maknanya kami. Tapi maksudnya satu, yang berbicara satu, tapi digunakan kata kami, nahnu. Tujuannya untuk menunjukkan keagungan dirinya sendiri. Nahu contohnya nakumu. Nah, contohnya kata nakumu. Nakumu ini artinya berarti kami sedang atau akan berdiri. Nunnya itu untuk mutakallim beserta yang lain atau mutakallim yang mengagungkan dirinya sendiri. Bi khilafi nuni narjasa, beda dengan nun pada kata narjasa. Fa innaha laisat bizaidatin, maka kalau nun pada kata narjasa ini bukanlah nun tambahan. Wala tadulu ala ma'nan fil mudhari, dan dia tidak menunjukkan makna sebagaimana yang ada pada fi'il mudhari. Jadi nunnya ini beda dengan nun yang ada pada fi'il mudhari. Taqulu, kau katakan narjasa khalidun ad-dawa'a, ay ja'ala fihi nirjisan. Khalid memasukkan nirjis ke obat. Nah, ini mana narjasa khalidun ad-dawa'a. Wahuwa nabatun lahu ro'ihatun zakiyatun. Nirjis ini adalah tumbuhan yang memiliki aroma yang harum. Nah, ini tentang nun pada kata nakumu. Jadi dia maknanya mutakallim wa ma'ahu ghairuhu al mutakallim al mu'azzim nafsahu. Kemudian wa antakuna al ya'u lil ghaibi, dan ya itu huruf ya untuk atau menunjukkan makna ghaib, yaitu dia. Nahu yaqumu. Contohnya kata yaqumu, ya di sini untuk atau bermakna dia. Dia sedang atau akan berdiri. Bi khilafi ya'i yarna'a. Beda dengan ya yang ada pada kata yarna'a. Fa innaha la tadullu 'alal ghaibiyah atau 'alal ghaibati. Pada kata yarna'a, ya-nya ini tidak menunjukkan makna ghaib. Taqulu, kau katakan yarna'tu syaiba bil yurannai. Aku mencelup uban dengan pacar, dengan inai. Idza khadabtahu bil hanai atau bil hinai, ketika engkau mencelup uban dengan hina, dengan pacar atau inai. Nah, jadi ya di sini beda dengan ya pada kata yakum. Wa antakuna atta'u lil mukhatabati, dan ta itu untuk atau bermakna mukhatab yang diajak bicara. Nahwu, contohnya taqumu, artinya engkau sedang atau akan berdiri. Bi khilafi ta'i ta'allama, beda dengan ta pada kata ta'allama. Fa innaha lil mutawa'ati, karena ta pada kata ta'allama ini untuk mutawa'ah. Taqulu alamtu aliyan annahwa fata'allamahu. Kau katakan aku mengajari Ali nahwu sehingga dia mempelajarinya, sehingga dia mempelajari nahwu. Fa hadza kulluha af'alun madiyatun, ini semua fi'il fi'il madi. Wal 'ibrata bi ziyadati fi awwaliha, tidak ada makna apapun dengan penambahan di awal katanya. Lima taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan. Jadi fi'il mudhari itu diawali dengan empat huruf, nun, hamzah, ya, dan ta, yang masing-masing huruf ini memiliki makna sendiri-sendiri. Nah, atau susunannya bisa dirubah, anaitu. Bisa na'aitu, bisa anaitu. Maksudnya untuk lebih bisa diingat. Jadi hurufnya hamzah, nun, ya, dan ta. Sekali lagi, yang maknanya adalah hamzah untuk mutakallim, nun untuk mutakallim wa ma'ahu ghairuhu atau amutakallim al-mu'azzim nafsahu, ya untuk ghaib, ta untuk al-mukhatab. Nah, kalau kata itu diawali huruf-huruf ini dan bermakna seperti yang disebutkan, maka dia fi'il mudhari. Kalau kata-kata ini ada di awal atau huruf-huruf ini ada di awal kata tapi tidak bermakna sebagaimana yang ada pada fi'il mudhari, tidak bermakna aku, tidak bermakna kami, tidak bermakna dia, tidak bermakna engkau, maka ini bukanlah fi'il mudhari. Nah, di footnote-nya penulis mengatakan wa bihadha li'tibari yasihu an takuna hadhihi al-ahrufu alamatan 'alal mudhari'i. Nah, kalau dengan ungkapan ini, maka huruf-huruf ini bisa dikatakan sebagai tanda fi'il mudhari'. Wa yuqra'u waftitahihi bil jarri, maka dibaca iftitahihi dengan jar, iftitahi. Atfan 'ala ma qablahu, karena ataf dengan yang sebelumnya itu bilam. Yu'rafu bilam waftitahihi biharfin min hurufi na'aitu. Nah, kalau diungkapkan seperti yang dijelaskan di syarah, maka bisa dikatakan bahwa huruf-huruf ini adalah salah satu tanda atau termasuk tanda dari tanda-tanda fi'il mudhari. Wa ma dzukira awwalan dzakarahu Ibnu Hisyamin fi syarhi, dan yang disebutkan di awal itu disebutkan oleh Ibnu Hisyam di syarah beliau. Jadi Ibnu Hisyam menyebutkan dengan dhammah waftitahuhu, bukan waftitahihi. Nah, ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lamu bishawab.